Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para jemaah yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kekuatan dan kemudahan kepada kita semuanya untuk bisa melangkahkan kaki kita menuju salah satu tempat terbaik di muka bumi ini, yaitu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, menuju salah satu taman dari taman-taman surga Allah Subhanahu wa taala di dunia. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang di atas langitnya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memudahkan kita menuju taman surga di dunia, kita mohon kepada Allah agar Allah memudahkan kita langkah menuju surga yang sesungguhnya. Amin ya rabbal alamin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sa'ala Allah al-jannata salasa marrat qalatil jannah Allahumma adkhilniha." Barang siapa yang minta kepada Allah Subhanahu wa taala surga 3 kali, maka surga akan mengatakan kepada Allah, "Ya Allah, masukkan orang ini padaku." Dan barang siapa yang berlindung kepada Allah dari neraka 3 kali, neraka akan mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, lindungi orang ini dari aku." Maka seorang muslim dan muslimah senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mendekatkan jalannya menuju surga dan menjauhkan dia dari neraka. Kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Sekarang tanggal berapa ya? Hijriah. Bukan masih berapa? 6 apa 5? Oh, 5 ya, sekarang masuk 6. Alhamdulillah. Ya. Kita sekarang berada di bulan Rajab, dan bulan Rajab termasuk bulan yang mulia, yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Inna iddatasyuhuri indallah 12 syahrun fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum." Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu ada 12 saat Allah menciptakan langit dan bumi. Di antara 12 bulan tersebut ada 4 bulan yang agung dan mulia, yang disebut dengan al-ashhurul hurum. Ya, bulan-bulan yang agung, bulan-bulan yang mulia, yang terhormat. Dan dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam apa saja 4 bulan tersebut? Apa? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Jadi bulan Rajab termasuk bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita harus mengagungkan dan memuliakan ya bulan ini dengan berlomba-lomba dalam kebajikan, sebagai latihan bagi kita sejak sekarang untuk menyambut bulan yang istimewa, bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan. Dahulu para ulama kalau sudah masuk bulan Rajab, ini sudah ancang-ancang, sudah latihan istilahnya. Ya, melatih untuk sholat malam, melatih baca Quran, ya, melatih untuk puasa. Nah, ini juga mengingatkan yang masih punya utang, jangan lupa ya, untuk apa? melunasinya mumpung belum Ramadan. Mari kita latih sejak sekarang. Kata para ulama, bulan Rajab dan bulan Sya'ban itu, bulan Rajab itu ibaratkan orang menabur benihnya. Bulan Sya'ban bulan nyiraminya. Dan bulan Ramadan bulan manennya. Panen pahala. Jadi sejak sekarang artinya sudah ada pemanasan, sudah ada latihan supaya nanti enggak kaget. Namun perlu diingat bahwa di bulan Rajab ini tidak ada amalan-amalan khusus seperti yang beredar mungkin di WhatsApp atau mungkin di ceramah-ceramah sebagian tokoh agama yang itu merupakan hadis-hadis yang palsu. Ada amalan-amalan khusus, sholat khusus, ada istilah sholat rogoib, ada puasa khusus bulan Rajab dan sebagainya. Tidak ada yang sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Amalan-amalan khusus tidak ada. Ini sebagaimana dijelaskan oleh para ulama ahli hadis. Di antaranya adalah Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, seorang ulama ahli hadis. Dia punya buku khusus Tabyinul Ajab Bima Warada Fi Fadli Rajab, keterangan penjelasan tentang hadis-hadis seputar bulan Rajab, amalan-amalan yang disebutkan oleh sebagian kalangan tentang amalan-amalan khusus bulan Rajab. Kata beliau, hadis-hadis yang datang secara jelas seputar keutamaan Rajab atau puasa di bulan Rajab berkisar antara dua, dhaif, lemah, atau maudhu', palsu. Jadi tidak ada yang sahih dari Nabi SAW. Kalau kita mau beribadah, beribadah secara umum saja. Secara umum. Yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian juga amalan-amalan sunnah. Puasa Senin Kemis, puasa Dawud, dan sebagainya. Adapun puasa-puasa khusus atau sholat-sholat khusus, maka ini tidak ada dalilnya. Sedangkan kita sebagai seorang hamba itu di dalam beragama, dalam beribadah harus berdasarkan dalil yang sahih, baik dari Al-Quran maupun hadis yang sahih. Tidak boleh kita beramal dengan hadis-hadis yang palsu. Orang kita ada beras palsu aja gak mau kok. Apalagi hadis palsu. Imam Ibn al-Mubarak mengatakan, fi sahihil hadisi suhlun an sakimihi. Dalam hadis yang sahih itu terdapat kesibukan bagi kita dari hadis-hadis yang tidak sahih. Artinya, kita ngamalin yang sahih saja itu udah nyibukkan kita, Pak. Masih banyak amalan-amalan yang sahih dalilnya yang belum kita amalkan. Sholat sunnah masih banyak yang belum kita amalkan. Sholat duha, sholat malam. Puasa sunnah yang jelas-jelas sahih masih banyak yang belum kita amalkan. Puasa Dawud, puasa Senin Kemis, puasa 3 hari dalam sebulan. Kalau yang sahih aja banyak yang belum kita amalkan, ngapain ngamalkan yang gak sahih, yang hanya membuat kita capek, lelah, letih, dan gak ada pahalanya. Gak ada pahalanya. Karena itu hanya sia-sia. Tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Agama Islam itu adalah agama yang dibangun di atas dalil. Dalil yang sahih, bukan dalil yang palsu. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di bulan Rajab ini ada sebuah peristiwa yang menurut sebagian kalangan itu terjadi pada bulan Rajab. Makanya biasanya di bulan Rajab ada sebuah perayaan yang biasa orang merayakannya, yaitu Isra Mi'raj. Itulah kenapa pada malam ini insyaallah taala kita akan membahas tentang peristiwa Isra dan Mi'raj. Kenapa kita perlu membahas masalah ini? Karena masalah ini adalah termasuk masalah akidah. Ini bukan masalah yang sepele ya. Ini masalah akidah. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah berdasarkan dalil-dalil Quran, hadis, bahkan para ulama telah bersepakat tentangnya. Hampir semua kitab-kitab akidah mencantumkan pembahasan ini dalam kitab-kitab akidah. Yang kedua, peristiwa Isra Mi'raj ini termasuk peristiwa yang sangat dahsyat, yang sangat bersejarah dan penuh faedah bagi kita. Dia bukan hanya terjadi di dunia, tapi juga terjadi di langit. Makanya para nabi yang lain gak mendapatkan mukjizat ini. Ini hanya mukjizat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengingat pentingnya masalah ini dan waktu yang tepat, insyaallah taala pada kesempatan ini kita akan membahas tentang Isra dan Mi'raj. Apa sih yang dimaksud dengan Isra Mi'raj itu? Isra dan Mi'raj itu dua kata, Isra dan Mi'raj. Isra artinya perjalanan seorang di malam hari, itu secara bahasa. Perjalanan seorang di malam hari. Adapun secara istilah, Isra adalah perjalanan Jibril alaihi salam dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di malam hari dari Masjidil Haram. Masjidil Haram di mana, Pak? Di Mekah. Menuju Masjidil Aqsa. Di mana Masjidil Aqsa? Di Palestina. Ya, di Palestina. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang ya menjalankan hambanya di waktu malam dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Ini Isra. Adapun Mi'raj, Mi'raj secara bahasa artinya alat untuk naik. Itu secara bahasa. Alat untuk naik itu disebut dengan Mi'raj. Adapun secara istilah, maksudnya Mi'raj adalah naiknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari bumi, yaitu dari Masjidil Aqsa tadi, menuju langit yang tujuh. Berarti kalau kita gabungkan Isra Mi'raj artinya perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam ditemani oleh Jibril dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, lalu naiknya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Aqsa ke langit. Ini makna Isra dan Mi'raj. Baik, setelah kita memahami apa itu Isra Mi'raj, perlu diketahui bahwa peristiwa Isra Mi'raj ini adalah peristiwa yang harus dipercayai, diimani oleh setiap muslim dan muslimah. Tidak ada ruang sedikit pun di dalam hati kita untuk meragukan peristiwa ini. Walaupun nalar dan akal kita mungkin enggak menyambung gitu ya. Enggak nerima. Ya, mungkin memustahilkannya. Mosok sih. Ya. Tapi wajib kita mempercayainya karena peristiwa ini telah diberitakan dengan berita-berita sumber-sumber yang valid, yaitu Al-Qur'an yang tidak ada keraguan di dalamnya. Yang kedua, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, kesepakatan para ulama yang tidak mungkin mereka bersepakat di atas kesesatan. Adapun dalil dari Al-Quran ini, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam surat Al-Isra. Jadi ada surat khusus ya dalam Al-Quran, surat yang ke-17. Ayat pertama Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Ini mana ini? Ini mana baliknya ini? Ini ya. Baik. Kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Isra. Ini ayat yang pertama. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, maha suci Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memperjalankan hambanya yaitu Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad disebut hamba karena memang beliau hamba, dan itu adalah gelar yang paling mulia, yang memperjalankan hambanya pada suatu malam hari dari Masjidil Aqsa ke Masjidil, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya. Makanya negeri Palestina itu, negeri Syam, ini termasuk negeri yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Negerinya para nabi itu di sana, Pak. Ya, yang sayang pada sekarang ini Masjidil Aqsa dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah Subhanahu wa ta'ala mengembalikan Masjidil Aqsa ke pangkuan kaum muslimin. Ini dalil yang sangat jelas menunjukkan kepada kita bahwa peristiwa Isra Mi'raj itu ada di dalam Al-Quran. Bahkan ada surat khusus dalam Al-Quran yang namanya Al-Isra. Taib, ini dalil dari Al-Quran. Dalil dari hadis banyak sekali yang menceritakan tentang peristiwa Isra Mi'raj ini. Diriwayatkan dari para sahabat yang jumlahnya banyak sekali. Ya, sehingga para ulama ahli hadis mengatakan bahwa hadis-hadis tentang peristiwa Isra Mi'raj itu derajatnya namanya mutawatir. Apa itu, Pak, namanya mutawatir itu? Mutawatir itu sebuah istilah dalam hadis. Jika ada suatu hadis yang diriwayatkan oleh para sahabat dengan jalur yang banyak sekali. 20 sahabat, 30 sahabat, 40 sahabat. Itu namanya hadis mutawatir. Yang artinya bahwa hadis tersebut pasti sahih. Tidak boleh diragukan lagi. Nah, di antaranya adalah hadis-hadis tentang Isra Mi'raj. Oleh karenanya para ulama ahlul hadis sepakat bahwa hadis ini sahih. Ya, bahkan kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, hadis tentang Isra ini telah disepakati oleh seluruh kaum muslimin. Itu yang saya kasih tebel itu ya. Dan diingkari oleh kaum zindiq, yaitu orang-orang munafik yang berkedok Islam. Dan sebagian orang enggak percaya dengan peristiwa apa? Isra Mi'raj. Enggak masuk di akal lah, enggak masuk di rasio. Ini kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, hadis tentang Isra Mi'raj itu disepakati oleh para ulama ahlul hadis. Walaupun diingkari oleh kaum zindiq. Jadi yang mengingkari hadis-hadis peristiwa Isra Mi'raj itu adalah orang-orang zindiq. Orang zindiq itu apa? Munafik. KTP-nya Islam, berbaju Islam, tapi pada hakikatnya dia bukan Islam. Makanya Pak, kita jangan tertipu. Sekarang ini banyak orang yang KTP-nya Islam, orang yang berbaju Islam, ya, kadang-kadang malah pakai dalil, tetapi ucapan-ucapannya sering menyudutkan Islam, sering menyerang Islam, membela kekufuran. Nah, ini tandanya orang munafik. Kalau dia benar-benar Muslim, dia akan membela Islam. Kalau dia benar-benar Muslim, dia akan mencintai Islam. Ya, bukan malah menyerang Islam, menyudutkan, memojokkan Islam, dan malah membela orang-orang kafir. Baik. Dan dalil yang ketiga adalah ijma. Ijma itu artinya kesepakatan para ulama. Nabi bersabda, "La tajtami'u ummati 'ala dhalalah." Umatku tidak akan sepakat dalam kesesatan. Jadi kalau ulama sudah bersepakat, pasti benar. Tidak mungkin salah. Berdasarkan hadis tadi. Nah, para ulama sudah bersepakat, tidak ada perselisihan di kalangan mereka. Bahkan ini menjadi bagian dari akidah, keyakinan mereka bahwa peristiwa Isra Mi'raj itu benar adanya. Harus kita yakini. Ya. Di antara yang menukil kesepakatan ini adalah Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Beliau mengatakan dalam kitabnya Risalah ila Ahli Saghar, para ulama telah sepakat untuk beriman dengan berita Isra Nabi sallallahu alaihi wasallam ke langit adalah wajib. Jadi ini termasuk kewajiban. Kita wajib mengimani tentang peristiwa Isra Mi'raj. Nah, jadi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, setelah kita mengetahui dalil-dalil tentang Isra Mi'raj dari Al-Quran, dari hadis, dari kesepakatan para ulama, ya, kita yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa peristiwa ini adalah hak, benar adanya. Harus kita imani, harus kita percayai, tidak boleh kita ingkari, tidak boleh kita ragukan, ya, seperti yang dilakukan oleh sebagian kalangan orang-orang aqlaniyun, rasionalis, orang-orang yang mengunggulkan akalnya, menuhankan akalnya, sehingga Al-Quran dan hadis ditolak karena bertentangan dengan akal mereka yang cekak. Dan ini adalah termasuk metode yang gak benar. Bagaimana mungkin seorang Muslim menolak dalil-dalil Al-Quran dan hadis hanya berdasarkan dengan akal? Akal itu bukan timbangan untuk membenarkan dan menolak Al-Quran. Jangan pakai akal. Ya, karena akal manusia terbatas. Sebagaimana kata Imam Syafi'i rahimahullah, "Inna lil aqli haddan yantahi ilaih, kama anna lil basari haddan yantahi ilaih." Akal manusia itu ada batasnya, sebagaimana pandangan manusia, penglihatan manusia itu ada batasnya. Jadi jangan berlebih-lebihan kepada akal. Ya, kita menghormati akal. Kita memuliakan akal. Kita harus menjaga akal kita. Itulah kenapa Islam melarang kita minum minuman khamr. Karena itu bisa merusak akal. Islam juga mengajar kepada kita, mengajak kita untuk berpikir, merenung, untuk olahraga akal. Ya. Tapi jangan berlebih-lebihan kepada akal, karena akal manusia terbatas. Ya. Tidak mungkin kita membantah Al-Quran dan hadis hanya dengan akal kita yang terbatas tadi. Akal bukan sebagai standar dalam menilai Al-Quran dan hadis. Kalau akal itu standar, sekarang saya tanya, akalnya siapa yang dipakai standar? Karena orang akalnya juga beda-beda. Ya, akalnya orang juga beda-beda. Ada yang mungkin, oh ini masuk akal. Ada yang satu lagi bilang, oh ini gak masuk akal. Kan gitu. Contoh misalkan peristiwa Isra Mi'raj. Mungkin sebagian orang mengatakan, oh ini gak masuk akal. Bisa jadi saya mengatakan, masuk akal? Kenapa? Kenapa gak masuk akal? Orang manusia aja bisa bikin pesawat kok. Manusia aja bisa bikin jet. Itu manusia. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala berkuasa untuk mempercepat perjalanan Nabi Muhammad dengan Jibril dari Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian ke langit dalam sekejap, apa itu mustahil? Gak ada yang mustahil kalau Allah subhanahu wa ta'ala berkehendak. Ya? Manusia yang lemah saja bisa kok sekarang ya menemukan ada pesawat, ada jet ya, yang dulu gak ada. Itu manusia. Apalagi Allah subhanahu wa ta'ala yang tentu jauh lebih hebat daripada makhluknya. Jadi, ya, sebagian kalangan menolak, gak percaya dengan Isra Mi'raj ini hanya berdasarkan dengan akal mereka. Oh, gak masuk akal ini katanya. Padahal, dalam surat Al-Isra sendiri, Allah subhanahu wa ta'ala telah mengingatkan kepada kita. Surat Al-Isra ayat 85. Allah mengatakan, "Wama utitum minal ilmi illa qalila." Tidaklah kalian diberi ilmu kecuali sedikit. Ilmu kalian itu dikit. Ilmu manusia sehebat apapun dia, walaupun dia profesor, walaupun dia dokter, walaupun dia intelektual, ilmu manusia itu kecil, dikit. Gak ada apa-apanya dibandingkan dengan ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kita gak boleh petentang-petenteng kemudian melawan agama Islam. Ya? Kemudian kita sombong melawan Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Karena itu namanya kesombongan. Siapa kita sehingga melawan Al-Quran dan hadis Nabi SAW? Siapa kita sehingga melawan apa yang dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya? Apakah kita lebih ngerti daripada Allah? Apakah kita lebih mengerti daripada Rasulullah SAW? Tentu saja tidak. Dalam surat Al-Isra juga ayat 36. Allah berfirman. Wala takfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan kamu berbicara sesuatu yang tidak kamu ketahui. Inna sam'a wal basara wal fu'ad. Kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, hati, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya? Jadi jangan berbicara tanpa ilmu. Termasuk dalam peristiwa Isra Mi'raj ini. Jangan kita berbicara kecuali dengan ilmu. Kecuali dengan dalil. Ya, kalau ada dalilnya kita imani. Kalau kita gak memiliki dalil, gak usah berbicara. Ya. Nah, oleh karenanya ma'asyiral muslimin, pendekatan dalam masalah Isra Mi'raj ini jangan pakai pendekatan akal. Jangan pakai pendekatan rasional. Pendekatan yang paling benar dalam masalah ini, dalam menyikapi masalah ini adalah pendekatan iman. Ya. Inilah bedanya antara pengikut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan pengikut iblis. Pengikut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka mengutamakan wahyu daripada akal. Sedangkan pengikut iblis, mereka lebih mengutamakan akal daripada wahyu. Oleh karenanya, dalam menyikapi Isra Mi'raj ini, mari kita baca sebuah hadis dalam riwayat Al-Hakim yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Dikisahkan bahwasanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah Isra Mi'raj. Isra Mi'raj ini luar biasa memang, Mbak. Memang kalau secara akal nih ya, memang enggak masuk akal. Bayangkan malam-malam dari Masjidil Haram Mekah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan perjalanan dengan Jibril. Ya, dengan naik kendaraan buruk ke Masjidil Aqsa di Palestina. Waktu itu belum ada pesawat. Ini belum ada pesawat. Perjalanan saat itu dari Mekah ke Palestina saja itu bisa ditempuh 1 bulan. Ini karena dulu pakai unta, pakai keledai. Yang enggak masuk akal lagi nembusnya ke langit. Sudah gitu sebelum subuh Rasulullah sudah balik lagi ke Mekah. Masya Allah, PP cepat sekali. Ya, perjalanan yang singkat. Nah, secara akal memang gak masuk akal. Akal manusia. Makanya tadi saya katakan, jangan menggunakan akal dalam masalah ini. Akal manusia terbatas. Ya, kalau kita menggunakan akal dan masalah ini, nanti terjebak seperti orang-orang kafir. Lihat, Nabi SAW setelah peristiwa Isra Mi'raj, beliau menceritakan peristiwa tersebut kepada kaumnya, kaum kafir Quraisy. Lalu mereka gak ada yang percaya. Gak ada yang percaya. Bahkan ma'asyiral muslimin, disebutkan dalam sirah itu, ketika Nabi SAW menceritakan hal itu kepada mereka, orang-orang kafir tertawa terpinggal-pinggal. Ya, bilang, wah ini benar-benar stres ini Muhammad ini. Ya, tambah nemen aja. Ini ucapan orang-orang kafir, menghina Nabi Muhammad SAW. Karena apa yang beliau beritakan, gak masuk di akal mereka. Akhirnya mereka datang kepada Abu Bakar As-Siddiq, seorang kawan setia Nabi Muhammad SAW. Di saat orang-orang kafir yang lain tidak percaya kepada Nabi Muhammad, beliau orang yang paling terdepan mempercayai Nabi kita Muhammad SAW. Mereka mengatakan, wahai Abu Bakar, apa kamu percaya sama cerita temanmu itu Muhammad itu? Ya, yang menceritakan begini dan begini. Mosok malam katanya pergi ke Masjidil Aqsa, sebelum subuh udah balik lagi, bahkan ke langit ketemu Rabbnya katanya. Ya. Apa jawaban Abu Bakar As-Siddiq? Beliau mengatakan, "Na'am, inni la usaddiquhu fima huwa ab'adu min dalik." Allahu Akbar. Jawaban Abu Bakar As-Siddiq, kalau memang yang mengatakan adalah Muhammad, pasti benar. Bahkan seandainya kalau Muhammad menyampaikan yang lebih mustahil daripada itu, saya akan mempercayainya. Masya Allah. Makanya beliau disebut apa? As-Siddiq. As-Siddiq itu artinya orang yang membenarkan. Di saat orang-orang kafir yang lain tidak percaya kepada Nabi Muhammad, memustahilkan Nabi Muhammad dengan akal dan rasio mereka, Abu Bakar As-Siddiq membenarkan sebagai wujud keimanannya yang begitu mengakar dalam sanubari hatinya. Ini yang perlu kita contoh. Keimanan yang matang, keimanan yang kokoh, keimanan yang kuat, yang tidak goncang saat orang-orang sekitarnya tidak percaya. Ya, terutama pada zaman kita sekarang ini ma'asyiral muslimin ya. Fitnah-fitnah dahsyat menerpa kaum muslimin, mengguncang akidah mereka, mengguncang keimanan mereka. Kalau kita enggak betul-betul memperkuat keimanan kita, ya, ini parah. Kita akan hanyut. Ya. Kita akan rusak akidahnya. Kita akan tersesat jalan. Sekarang ini banyak paham-paham, pemikiran-pemikiran ya, yang bertentangan dengan agama Islam. Dan di Indonesia ini, Masya Allah, lahan yang paling subur untuk paham-paham yang menyimpang. Menurut penelitian Departemen Agama Indonesia, Kementerian Agama Indonesia, aliran sesat di Indonesia yang tercatat nih Pak, itu 300-an. Itu baru yang tercatat, belum yang gak tercatat. Ya, ada 300-an. Ada yang ngaku Nabi lah setelah Nabi Muhammad, ada. Ya, ada yang mengingkari hadis, gak percaya dengan hadis, percayanya sama Quran saja. Ada yang belum lagi yang paham-paham, ya, manunggaling kawulolan Gusti, kejawen. Ya, yang sholat sing penting, iling. Nah, si ada. Macam-macam. Ya. Makanya kita harus memperkuat akidah kita dan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menjaga keimanan kita, menjaga akidah kita dengan tetap semangat dalam menuntut ilmu agama, ya. Selanjutnya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Pembahasan selanjutnya, kapan sih terjadinya peristiwa Isra Mi'raj ini? Banyak orang beranggapan bahwa peristiwa Isra Mi'raj itu terjadi pada tanggal 27 Rajab. Makanya kan kalau pada tanggal 27 Rajab itu biasanya ada peringatan, perayaan Isra Mi'raj. Ya. Mereka meyakini bahwasanya Isra Mi'raj itu terjadi pada tanggal 27 Rajab. Pertanyaannya, benarkah Isra Mi'raj terjadi pada tanggal 27 Rajab? Jika kita menelusuri sejarah, ya, ternyata tidak ada bukti yang otentik bahwa Isra Mi'raj terjadi pada tanggal 27 Rajab. Tidak ada bukti yang otentik mengatakan hal itu. Jangankan tanggalnya, bulannya saja, bulan berapa, itu masih diperselisihkan oleh para ulama. Disebutkan dalam kitab Fathul Bari, misarah penjelasan Sahih Bukhari, karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau bermadhab Syafi'i. Beliau menyampaikan perselisihan para ulama tentang bulan peristiwa Isra Mi'raj itu ada 10. Ada yang mengatakan bulan Ramadan, ada yang mengatakan bulan Syawal, ada yang mengatakan Rabiul Awal, ada yang mengatakan Rabiul Tsani, dan seterusnya. Jadi jangankan tanggalnya, Pak ya, bulannya saja itu masih diperselisihkan oleh ulama. Bahkan ini ada salah seorang ulama namanya Ibnu Dihyah mengatakan sebagian tukang cerita, ini tukang cerita ya, bukan ahli ilmu, bukan ahli hadis, tapi tukang cerita. Jadi ada sebagian orang itu cuma pintar cerita. Ya, makanya kita juga enggak boleh tertipu. Sekarang ini banyak ustaz tapi bukan menyampaikan berdasarkan ilmu. Banyak para dai mubaligh bukan menyampaikan ilmu. Ya, yang disampaikan cuma cerita-cerita dongeng-dongeng. Yang disampaikan cuma kadang lucu-lucu, melawak, ya, yang tidak berdasarkan dalil bukti yang otentik. Ya. Kata Imam Ibnu Dihyah, sebagian tukang cerita menyebutkan bahwa Isra Mi'raj itu terjadi pada bulan Rajab. Hal itu menurut ahli hadis merupakan kedustaan yang amat nyata. Jadi enggak benar kalau mengatakan bahwasanya bulan Rajab itu terjadi, peristiwa Isra Mi'raj itu terjadi pada bulan Rajab. Apalagi menentukan tanggalnya, yaitu 27 Rajab. Enggak ada dalilnya yang otentik tentang masalah itu. Bahkan Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid, salah seorang ulama Saudi Arabia, mengatakan para ulama berselisih pendapat tentang kapan peristiwa Isra Mi'raj. Lalu beliau menyebutkan bulan Rajab. Beliau mengatakan apa? Pendapat ini adalah pendapat yang paling lemah dari 10 pendapat yang ada. Jadi pendapat yang mengatakan peristiwa Isra Mi'raj itu adalah pada bulan Rajab, itu justru pendapat yang paling lemah. Gak tahu gimana ceritanya, pendapat yang paling lemah ternyata yang paling masyhur di Indonesia. Ya. Nah, jadi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dapat kita simpulkan bahwa Isra Mi'raj ini adalah peristiwa yang hak benar adanya, peristiwa malam yang sangat bersejarah, peristiwa yang sangat dahsyat, tapi tidak diketahui waktunya. Ya, tidak diketahui waktunya. Karena memang tidak ada amalan-amalan khusus yang harus dilakukan oleh seorang hamba pada malam peristiwa Isra Mi'raj itu. Gak ada amalan khusus, gak ada ajarannya. Baik sholat khusus, gak ada. Peringatan perayaan, gak ada dari Nabi SAW. Makanya gak ditentukan. Beda kayak sholat, beda kayak haji. puasa Ramadan ditentukan bulannya, ya, tanggal berapa mulainya, itu ditentukan karena memang ada ibadahnya. Tapi kalau yang enggak berkaitan dengan ibadah, ya enggak diketahui. Ya, yang enggak di enggak ada perintahnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagaimana ada suatu malam yang itu istimewa tapi enggak diketahui kapannya, seperti malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar itu enggak diketahui. Penentuannya kita enggak tahu. Yang penting pokoknya pada bulan Ramadan, terutama 10 hari terakhir. Tapi enggak ditentukan. Supaya apa? Supaya kita berlomba-lomba dalam kebajikan. Demikian juga ada amalan yang Allah memang sengaja menyembunyikannya. Sengaja Allah SWT tidak memberitahunya karena memang enggak ada ritualnya. Enggak ada amalan khusus. Seperti malam Isra Mi'raj. Ini enggak diketahui kapan, karena memang enggak ada amal-amal ibadah yang khusus di malam tersebut. Baik, pembahasan yang keenam, apakah peristiwa Isra Mi'raj itu adalah dengan ruh dan atau dengan jasad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Masalah ini diperselisihkan oleh para ulama, ada tiga pendapat. Ada yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu Isra Mi'raj dengan ruh dan jasadnya. Jadi dua-duanya, ruhnya iya, jasadnya juga iya. Dan ini pendapat yang paling kuat. Pendapat yang kedua, Nabi SAW itu Isra Mi'raj hanya dengan ruhnya saja, jasadnya enggak. Pendapat yang ketiga, Nabi SAW Isra Mi'raj itu di alam mimpi, bukan di alam sadar. Jadi bukan dalam keadaan sadar dan terbangun. Tapi pendapat yang kuat adalah pendapat yang pertama, yang mengatakan bahwasanya Nabi SAW Isra Mi'raj itu dengan ruh dan jasadnya. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Subhanalladzi asra bi abdihi. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang memperjalankan hamba-Nya. Yang namanya hamba itu berarti dengan ruh dan jasad. Yang namanya hamba itu adalah dengan ruh dan jasad. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala bertasbih, Subhanalladzi asra. Andaikan cuma mimpi, andaikan cuma ruh, enggak perlu kita dahsyat dengan subhanallah. Karena bukan sesuatu yang istimewa. Ya, tapi kalau dengan badan, dengan ruhnya, ya, ini peristiwa yang dahsyat sehingga membuat hati ini kagum sembari mengucapkan subhanallah. Kan gitu. Lagian juga seandainya peristiwa tersebut adalah peristiwa cuma sekedar dengan roh atau cuma peristiwa mimpi, enggak bakalan orang-orang kafir mengingkari sampai heboh seperti itu. Yang bikin heboh kan apa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa beliau Isra Mi'raj dengan roh dan jasad. Andai kan cuma sekedar mimpi, ya enggak terlalu heboh itu buat orang-orang kafir. Ya. Nah, bahkan dalam sebagian sirah disebutkan dalam kitab sirah itu ada sebagian orang-orang yang baru masuk Islam yang lemah imannya, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan peristiwa Isra Mi'raj ini, ada yang sebagian murtad. Ya, sebagian murtad. Ini menunjukkan ma'asyiral muslimin bahwa peristiwa ini adalah peristiwa yang sangat dahsyat, bukan cuma sekedar mimpi, bukan cuma sekedar ya ruhnya saja. Nah, selanjutnya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Masalah yang ketujuh, Isra Mi'raj itu hanya sekali atau berkali-kali. Ya. Yani hanya sekali dalam hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam ataukah berkali-kali? Ini ada perselisihan di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan sekali, ada yang mengatakan dua kali, ada yang mengatakan tiga kali, ada yang bahkan mengatakan ya berkali-kali. Sampai ada yang mengatakan Rasulullah SAW pernah Isra Mi'raj itu 30 kali. Ini sebab namanya pendapat itu macam-macam. Tapi pendapat yang kuat bahwa Nabi SAW Isra Mi'rajnya hanya sekali. Bukan dua kali, bukan tiga kali, bukan berkali-kali, apalagi sampai 30 kali. Ya. Peristiwa Isra Mi'raj hanya sekali dalam hidupnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai mukjizat bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan hiburan bagi Nabi. Kenapa hiburan bagi Nabi? Kalau kita tahu sejarah, kita mempelajari sejarah, di Namiro kan ada ya, Selasa malam Rabu ada sirah Nabi. Ya. Bagus tuh untuk kita biar tahu sirah perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu ada pada tahun tersebut itu tahun yang disebut dengan Amul Huzn. Tahun kesedihan. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ditinggal wafat oleh istrinya tercinta. Siapa? Khadijah binti Khuwailid. Yang sangat setia kepada Nabi. Ini istri, sosok istri solihah ini yang menyokong, mendukung perjuangan Nabi Muhammad SAW dengan hartanya, dengan tenaganya, dengan dukungannya. Masya Allah. Saat Nabi SAW takut, gimana ini kaum saya memusuhi saya, istrinya Masya Allah Khadijah, dia mengatakan, jangan khawatir wahai suamiku, kamu orang baik. Kamu sering menyambung silaturahmi, membantu orang-orang miskin. Orang sepertimu tidak akan disia-siakan oleh Allah. Masya Allah. Makanya ini juga ini bu. Ya, kalau kita punya suami, demikian. Jadi saat suami kita mungkin curhat kepada kita, ada masalah, berikan dukungan kepadanya. Berikan hiburan untuknya. Yang bisa memotivasi dia. Itu sosok istri yang salihah. Setelah itu ditinggal mati oleh pamannya, yaitu Abu Talib. Walaupun beliau gak masuk Islam, tapi beliau adalah termasuk paman Nabi SAW yang melindungi Nabi Muhammad. Menjaga dengan penuh cinta. Ya, Nabi kita Muhammad SAW. Makanya Nabi SAW sangat berusaha keras. Bahkan di detik-detik kematian Abu Talib, beliau berusaha keras. Bagaimana? Agar Abu Talib mendapatkan hidayah. Tapi Allah berkehendak agar Abu Talib tidak mendapatkan hidayah. Ya, untuk menunjukkan kepada manusia bahwa hidayah hanya di tangan Allah semata. Nabi walaupun berusaha gak mampu. Karena hidayah hanya di tangan Allah. Allah yang memutuskan. Allah yang berkehendak. Ya. Ketika ditinggal mati oleh dua orang ini, yaitu Khadijah dan Abu Talib, Nabi sangat sedih sekali. Makanya tahun itu disebut dengan Amul Huzn, tahun kesedihan. Karena dua ini yang sangat menyokong, mendukung dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat itulah Allah Subhanahu Wa Taala ingin menghibur nabinya yang mulia. Saat itulah Allah Subhanahu Wa Taala ingin memperkuat hati Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, seakan-akan Nabi Muhammad SAW dihibur oleh Allah. Walaupun orang-orang manusia di muka bumi ini, orang-orang kafir, memusuhimu, menolak dakwahmu, kamu gak usah sedih. Penduduk langit dari palangan malaikat, para nabi, mereka sangat memuliakanmu. Mereka sangat mencintaimu. Mereka semuanya bersamamu. Ya, makanya kalau kita baca teks hadis tentang Isra Mi'raj, mudah-mudahan nanti ada waktu, ya, itu luar biasa bagaimana penghormatan para malaikat kepada Nabi Muhammad, menyambut Nabi Muhammad SAW, dipertemukan dengan para nabi, ketemu dengan Nabi Adam, ketemu dengan Nabi Ibrahim, ketemu dengan Nabi Musa, ketemu dengan Nabi Isa, ya, para nabi ketemu, dan itu membuat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam senang. Ya, membuat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam semakin mantap melangkahkan dakwahnya. Selanjutnya, ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Masalah yang selanjutnya, perlukah mengadakan perayaan Isra Mi'raj? Sebagian kalangan, ya, karena punya anggapan bahwa peristiwa Isra Mi'raj itu terjadi pada bulan Rajab, kemudian mereka membuat peringatan-peringatan dan perayaan-perayaan. Padahal perayaan ini, ya, perlu ditinjau dari dua sisi. Pertama, tinjauan sejarah. Tadi sudah kita sampaikan bahwa tidak ada bukti otentik, valid, yang menunjukkan bahwa peristiwa Isra Mi'raj terjadi pada bulan Rajab. Apalagi tanggal 27 Rajab. Gak ada buktinya yang sahih. Gak ada hadisnya. Gak ada bukti sejarahnya yang otentik. Bahkan tadi sudah kita sampaikan perkataan para ulama yang mengatakan itu adalah dusta menurut para ahli hadis. Bahkan ada sebagian para ulama yang mengatakan bahwa pendapat yang mengatakan peristiwa Isra Mi'raj itu terjadi pada tanggal 27 Rajab adalah pendapat yang paling lemah di antara pendapat-pendapat yang ada. Ya, kan ada yang 10 pendapat tadi. Ada yang mengatakan Rajab, ada yang mengatakan Ramadan dan sebagainya. Pendapat yang mengatakan itu terjadi pada bulan Rajab, tepatnya tanggal 27 Rajab, pendapat yang paling lemah. Jadi dari sisi sejarah ini sudah enggak kuat. Baik. Tinjauan dari sisi syariat. Kalaulah memang anggaplah bahwa peristiwa Isra Mi'raj itu terjadi pada bulan Rajab atau terjadi pada tanggal 27 Rajab, tidak ada bukti otentik dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau mengerjakan atau memerintahkan para sahabat untuk melakukan perayaan dan peringatan Isra Mi'raj. Ya? Tidak ada. Seandainya ada, tentu kita akan mengamalkannya. Buktikan kepada kita bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tanggal 27 Rajab melakukan peringatan dan perayaan, ya, Isra Mi'raj atau memerintahkan kepada para sahabat agar mereka merayakan dan memperingati peristiwa Isra Mi'raj. Ini tidak pernah dilakukan oleh Nabi, tidak pernah dilakukan oleh para sahabat Nabi, tidak pernah dilakukan oleh para ulama, empat madhab sekalipun, tidak ada yang pernah melakukan Nabi. Seandainya itu adalah perbuatan ibadah yang baik, tentu Nabi SAW akan memerintahkannya, akan melakukannya, dan tentu para sahabat akan mengerjakannya. Karena mereka adalah orang yang paling semangat dalam melakukan amal kebaikan. Kalau sekarang kita melakukan dan menganggap itu adalah perbuatan baik, itu konsekuensinya kita berarti lebih hebat daripada mereka. Ya, kita berarti lebih hebat daripada mereka karena kita melakukan suatu amalan yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi dan para sahabat. Dan itu enggak mungkin. Yang dipuji oleh Allah adalah Nabi dan para sahabat. Yang dijamin surga oleh Allah adalah Nabi dan para sahabat. Kita enggak ada jaminan malah. Ya. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin, kalau kita ingin surga, tirulah Nabi dan para sahabat. Ketika Nabi dan para sahabat tidak melakukan, ya kita tidak melakukan. Suri tauladan yang baik adalah Nabi dan para sahabat. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah SAW adalah suri tauladan yang baik bagi kita. Apalagi seperti yang kita ketahui bersama, biasanya dalam peristiwa atau peringatan-peringatan Isra Mi'raj tersebut, banyak kemungkaran-kemungkarannya. Ya, di zaman sekarang ini. Ya, ada malah joget-jogetnya malam sekarang. Ada campur baur antara laki dan perempuan. Ya. Nah. Dan anehnya ada sebagian orang melakukan peristiwa Isra Mi'raj. Ya, peringatan Isra Mi'raj sampai larut malam. Terus subuhnya teler malahan. Ya, malah enggak sholat subuh. Padahal di antara faedah terpenting dari peristiwa Isra Mi'raj adalah tentang masalah sholat. Ya, tentang masalah sholat. Karena Nabi SAW mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala ya pada peristiwa Isra Mi'raj itu tentang kewajiban salat. Ya. Dan faedah terpenting dari peristiwa Isra Mi'raj adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala itu di atas langit. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nabi Muhammad SAW ke langit. Andaikan Allah Subhanahu wa taala itu di mana-mana, ya enggak perlu dibawa ke langit. Iya kan? Untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dunia juga bisa gitu. Ya. Jadi sayang beberapa orang merayakan perayaan Maulid perayaan Isra Mi'raj tapi malah tidak mengambil ibrah. Ya, dari pelajaran-pelajaran penting dari Isra Mi'raj. Banyak di antara mereka yang merayakan tapi malah enggak meyakini ketinggian Allah di atas langit. Malah mengatakan Allah itu ada di mana? Mana? Ini kan enggak belajar dari peristiwa Isra Mi'raj. Isra Mi'raj ini peristiwa yang banyak sekali menyimpan faedah-faedah. Ya, menyimpan faedah-faedah. Bisa nanti dibaca artikelnya. Ini kan dibagikan ya habis ini. Ya, nanti dibagikan ya. Tapi yang paling penting banyak pelajaran-pelajaran dari Isra Mi'raj, tapi yang paling penting dua tadi. Pertama, pentingnya masalah apa? Salat. Makanya, Pak, Bu, jangan pernah meninggalkan salat lima waktu. Selagi Allah Subhanahu wa taala memberikan nyawa kepada kita, ya, jangan pernah meninggalkan salat lima waktu. Salat ini adalah ibadah yang istimewa. Tidak ada amal ibadah yang lain seperti salat. Puasa, zakat, haji itu Allah wajibkan melalui perantara Jibril, ya, diwajibkannya di bumi. Tapi sholat, masya Allah, ya, nggak pakai perantara Jibril, nggak pakai, langsung kepada Nabi Muhammad SAW. Di malam yang istimewa bagi Nabi SAW yaitu peristiwa Isra Mi'raj. Di atas langit, bahkan Sidratil Muntaha, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi langsung tempatnya istimewa, harinya hari yang malam yang istimewa, ya, enggak pakai perantara Jibril, langsung kepada Nabi Muhammad SAW. Ini semuanya menunjukkan keistimewaan ya salat. Bahkan seperti yang kita tahu ya, mungkin peristiwa Isra Mi'raj ini kan sudah sering kita dengar ya. Yang kita tahu ya bahwa Isra Mi'raj pertama kali yang diwajibkan oleh Allah berapa? 50 kali, Pak. Sehari semalam. 50 kali dalam sehari. Saking senengnya Allah dengan ibadah salat ini. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam kan ketemu dengan Nabi Musa. Nabi Musa memberikan pengalamannya. Wahai Muhammad, saya ini sudah pengalaman dengan Bani Israel. Mintalah keringanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan 50 lah. Saya yang berpengalaman dengan Bani Israel yang jauh lebih gagah, lebih kuat, lebih kekar daripada umatmu. Mereka berat, apalagi umatmu loyonya. Dan benar, setelah mondar-mandir Allah Subhanahu wa taala memberikan diskon. Yang tadinya 50 jadi cuma 5 kali dalam sehari semalam. Itu pun masih banyak saudara-saudara kita yang meninggalkannya, melalaikan sholat 5 waktu. Benar juga ya kata Nabi Musa. Makanya beliau setelah 5 pun minta kurangi lagi, wahai Muhammad. Ya, minta kurangi lagi. So, betul-betul pengalaman ya Nabi Musa alaihissalam. Dan yang kedua tadi, ya faedah penting dari peristiwa Isra Mi'raj adalah keyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu di atas langit. Dan dulu sudah pernah kita bahas bahwa akidah ini adalah akidah yang berdasarkan dalil-dalil Al-Qur'an, hadis, kesepakatan para ulama dan sesuai dengan akal dan fitrah manusia yang mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu di atas langit, bukan di mana-mana. Kalau Allah di mana-mana, berarti Allah juga di tempat yang tidak pantas. Berarti Allah di WC, berarti Allah di got, na'udzubillah min dalik. Ya, itu tidak pantas bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah adalah zat yang mulia, maka ya dia berada di tempat yang mulia. Demikian ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah yang bisa kita bahas ya tentang keajaiban dan kedahsyatan peristiwa Isra Mi'raj. Mudah-mudahan ini menambah ilmu yang bermanfaat bagi kita dan menambah keimanan bagi kita semuanya. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.